لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang sangat agung, ialah tatkala seorang hamba diberi taufik oleh Allah dengan hidayatul iman, kemudian berikutnya diberi taufik oleh Allah dan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan salihat. Sungguh amalan salihat yang dilakukan oleh seorang hamba kembalinya adalah kepada diri kita masing-masing. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh terhadap makhluk-makhluknya. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Allah tidak butuh kepada salat-salat kita. Tapi justru kita yang butuh kepada Allah, sehingga Allah menyebutkan man amila salihan fali nafsih, barang siapa yang mengerjakan amalan salihah maka untuk diri orang itu sendiri. Kembalinya kepada diri kita, Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh terhadap makhluk-makhluknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-a'malu salihat, amalan-amalan salihat, ini akan menyelamatkan seorang hamba dari kebinasaan. Akan menyelamatkan seorang hamba dari kerugian. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam ayatnya, Allah menyatakan wal 'asr innal insana lafi husr illa ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, dalam keadaan binasa. kecuali mereka orang-orang yang beriman. Kemudian wa amilus salihat, dan mereka melakukan amalan-amalan salihat, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Inilah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian. Artinya orang yang selamat dari kerugian, siapa mereka? Orang yang melakukan amalan-amalan salihat, orang yang beriman kepada Allah, kemudian mereka melakukan amalan-amalan salihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan salihat, gunakan sebaik mungkin. Gunakan sebaik mungkin kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Nabi memerintahkan kepada kita semua, badiru bil a'mal, dan bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan salihat. Jangan ditunda. Dalam ayat Allah menyatakan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ini juga perintah kepada kita untuk bersegera melakukan amalan-amalan salihat. Di antara amalan salihat adalah bertaubat, beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Terlebih masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan-bulan yang mulia yang disebut dengan syuhurul haram, bulan-bulan yang agung yang kita diperintahkan untuk memuliakan dengan amalan-amalan salihat dan menjauhi perbuatan-perbuatan kezaliman. Kita berada di bulan yang mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang kita diperintahkan untuk menghormati dan memuliakan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, Allah menyatakan sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi, dari 12 bulan tersebut kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang merupakan bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang agung, dan itulah agama yang lurus. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Sehingga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya az-zulm, melakukan kezaliman, fi hadhil ashur, pada bulan-bulan haram, a'zamu khati'atan wa wizra, melakukan kezaliman, kemaksiatan, baik itu kezaliman yang paling besar yaitu kesyirikan, yang dilakukan pada bulan-bulan haram, a'zamu khati'atan wa wizra, menjadi suatu dosa yang sangat besar, menjadi kesalahan yang sangat besar. Bahkan kata Al-Imam Aqtadah Ibnu Dihamah, orang melakukan kezaliman pada bulan-bulan haram itu dosanya tuba'af, dilipat gandakan. Sehingga tatkala kita memasuki bulan-bulan haram, Allah mengingatkan kepada kita, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian pada bulan yang mulia tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah bulan haram. Disebutkan di dalam hadisnya Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Nabi berkhutbah fi hajjatil wada', Nabi menyebutkan bulan-bulan haram tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatu mutawaliyat, tiga bulan itu berurutan. Bulan apa saja itu bulan haram? Kata Nabi, yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua adalah Dzulhijjah, kemudian yang ketiga adalah Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Inilah yang disebut dengan bulan-bulan haram, yang disebut dengan bulan-bulan mulia, yang kita diperintahkan, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian, itu melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa pada bulan-bulan haram tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita tatkala kita dipertemukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan bulan-bulan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita masuk bab baru. Qala al-Imam al-Mujaddid Fadilatul Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ابن سليمان ابن علي التميمي رحمه الله باب الشفاعة باب tentang الشفاعة باب tentang الشفاعة. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan munasabatul bab li kitab tauhid, kecocokan bab yang ada di hadapan kita ini dengan kitab Tauhid, dengan kitab Tauhid. Perlu untuk kita perhatikan, apa kaitannya bab yang sedang kita baca dengan kitab Tauhid? Karena kitab yang sedang kita bahas adalah kitab Tauhid, kitab yang menjelaskan tentang tauhid. Kata beliau, munasabatul bab li kitab tauhid, annahu lamma kanal musyrikuna yubarriruna ma hum alaihi minasyirki min du'ail malaikati wal anbiya'i wal awliya wa yakulun nahnu na'lamu annahum makhlukun walakinnahum lahum jahun indallah fa nahnu nuridu minhum an yashfa'u lana indallah. Syekh akan menyebutkan sedikit syubhat yang dimunculkan oleh orang-orang musyrikin tatkala mereka berdoa kepada kuburan orang-orang saleh. Kata beliau bahwasanya tatkala orang-orang musyrikin mereka membenarkan mahum alaihi, apa yang mereka lakukan. Jadi mereka orang-orang musyrikin berusaha membenarkan, mencari pembelaan apa yang mereka lakukan. Minasyirki, dari perbuatan syirik. Perbuatan syirik merupakan kezaliman yang sangat besar, merupakan pelanggaran syariat yang sangat besar. dosa yang tidak akan diampuni tatkala mati belum bertaubat, itu kesyirikan. Barakallahu fikum. Maka orang-orang musyrikin berusaha mencari pembenaran apa yang mereka lakukan dari kesyirikan. Kemudian diantara bentuk kesyirikan min doa il malaikah. Diantara bentuk kesyirikan adalah berdoa kepada para malaikat. Wal anbiya, berdoa kepada para nabi. Wal awliya, dan berdoa kepada orang-orang salih. Ini diantara bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zamannya Nabi SAW. Dan terus yastamiru, terus menerus yang seperti ini dilakukan sampai waktu sekarang ini. Mereka mengatakan wayakulun, mereka mengatakan tatkala berdoa kepada para wali dan orang-orang salih, nahnu na'lamu, sungguh kami telah mengetahui bahwasanya mereka para malaikat, para nabi dan orang-orang salih, orang-orang salih adalah makhlukun. Mereka itu makhluk ciptaannya Allah. Walakinnahum, bukan titik sampai di situ. Akan tetapi mereka para malaikat, para wali, para nabi itu adalah lahum jahun. Mereka adalah makhluk-makhluk yang memiliki jah, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat ya, bukan makhluk sembarangan, para nabi, para rasul utusannya Allah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Fa nahnu nuridu minhum an yasfa'u lana indallah. Maka kami menginginkan dari mereka supaya mereka bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ini alasan mereka, orang-orang musyrikin, tatkala mereka berdoa kepada para wali dan orang saleh. Dalam kitab Kasyus Syubhat, Al-Imam Al-Mujaddid Al-Mujahid Muhammad Ibn Abdul Wahhab membantah dengan dalil-dalil yang sangat wadih dan qati'ah, memutus hujah-hujah mereka. Ya. Maka kata beliau, aradal musannifu rahimahullah bihadal kitab. Maka al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab menginginkan di dalam kitab ini iqamatal hujaj, ingin menegakkan hujah kepada mereka, orang-orang musyrikin yang memiliki alasan di atas tadi. Ala anna dhalika huwa aynu syirki, sesungguhnya perbuatan yang seperti itu, berdoa kepada para wali mengharapkan syafaat di sisi Allah, ini adalah aynu syirki, itu bentuk kesyirikan yang sangat nyata. Alladzi nahallahu anhu, yang telah dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa abtalu kulla wasilatin tuaddi ilaihi, dan batilnya setiap wasilah yang bisa mengantarkan kepadanya. Wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kesyirikan ini menjadi perkara yang batil. Ini kaitannya dengan bab, dengan kitab tauhid. Kenapa Asy-Syaikh membahas di dalam kitab tauhid tentang bab asy-syafa'ah? Syekh ingin menunjukkan kepada mereka, orang-orang musyrikin, perbuatan itu adalah kesyirikan. Karena mereka tatkala melakukan kesyirikan, mereka mencari pembenaran bahwasanya itu adalah sebagai bentuk mengharapkan syafaat di sisi Allah dan seterusnya. Maka nanti akan dibantah oleh Syekh dengan al-adilah, dengan dalil-dalil yang datang dari Alkitab dan datang dari As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan asy-syafa'ah? Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasannya yang namanya syafaat lughatan secara bahasa adalah ismun, suatu isim yang diambil dari kata syafa'a yasfa'u. Idza ja'ala syai'utsnain, tatkala menjadikan sesuatu itu itsnain, dua. Sehingga arti syafaat secara bahasa itu adalah diddul witri, lawan dari witir, genap. Naam. Adapun secara istilah, kata beliau di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, yang dimaksud dengan syafaat adalah at-tawasut li ghairi bijal bimanfaatin au daf'i madharatin. At-tawasut yaitu mengambil perantara li ghairihi dengan yang lainnya dalam rangka untuk mendapatkan manfaat kebaikan atau untuk menolak suatu kejelekan, untuk menolak suatu kemadharatan. Itulah yang disebut dengan asy-syafa'ah atau wasut, mengambil perantara lil ghair dengan yang lainnya untuk mendapatkan manfaat suatu kebaikan atau untuk menolak suatu madarat. Kata beliau, mithlu jalbil manfa'ah, contoh untuk mendapatkan suatu manfaat, syafaat untuk mendapatkan kebaikan adalah syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahlil jannati bidukhuliha, adalah syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ahlul jannah supaya mereka bisa masuk ke dalam jannah. Barakallahu fikum. Dan contoh untuk menolak madharat adalah syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam liman istahaqa an-nar alla yadkhulaha. Syafa'atnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang berhak masuk ke dalam neraka, kemudian masuk mendapatkan syafaat dari Nabi, alla yadkhulaha, sehingga tidak masuk ke dalam an-nar. Ini contoh syafaat untuk menolak suatu madharat. Ini bisa dilihat dalam kitab Syarahu Kitab Tauhid Al-Qaul Mufid li Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Sekarang kita baca dalilnya. Qala fadilatul syekh al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa qalillahi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-51, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yukhsharu ila rabbihim laysa lahum min dhunihi waliyyu wala syafi'. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzir, dan berilah peringatan bihi, yaitu bil-Quran. Berilah peringatan dengan Al-Quran, siapa? Alladzina yakhafun, yaitu mereka orang-orang yang memiliki rasa takut, an yukhsyaru ila rabbihim, tatkala mereka itu dikumpulkan untuk menghadap Rabb mereka. Laisa lahu min dunih, tidak ada selainnya, yaitu selain Allah, waliyun, orang yang bisa menolongnya, wala syafi' yang bisa memberikan syafaat. Ya, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan saat itu kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh fadilatul syekh Dr. Saleh Al-Fauzan, Kata beliau, al-ma'nal ijmali lil ayah, makna secara garis besar terkait ayat yang sedang kita baca. Ayat yang sedang kita baca itu di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-51. Kata beliau, yaqulu ta'ala li nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khawif bil Qur'an. Artinya apa? Takut-takuti mereka dengan Al-Qur'an. Artinya peringatkan mereka dengan Al-Qur'an. Peringatkan mereka dengan Al-Qur'an. Kalau memang mereka orang yang beriman kepada Allah, pasti tatkala dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an mereka akan mengimaninya. Yaitu alladzina yakhshawna rabbahum, ialah mereka orang-orang yang yakhshawna rabbahum, yang memiliki rasa khasyah terhadap Rabb mereka. Orang yang memiliki rasa takut kepada Rabb mereka, ingatkan mereka dengan ayat-ayat Al-Quran. Ingatkan. Min ashabil qulubil wa'iyah alladzina yatadhakkaruna al-wukufa baina yadaihi rabbihim. Itu mereka orang-orang yang memiliki al-qulubul wa'iyah, hati yang memiliki rasa takut. Alladzina yatadhakkaruna al-wukufa baina yadaihi rabbihim. Itu hati yang mereka senantiasa mengingat tatkala mereka berdiri di hadapan Rabb mereka. Bagaimana keadaannya? Mutakhallina an kulli qarib. Saat itu akan meninggalkan mankul an kulli qarib, seluruh kerabatnya yang suruhum, yang diharapkan bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Ini di hari kiamat. Kerabat-kerabat terdekatnya itu akan meninggalkan, tidak peduli lagi. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirru, ya. Saat itu adalah manusia akan lari. Lari dari mana? Lari seorang ibu akan meninggalkan anaknya dan seterusnya. Yang diharapkan akan memberikan pertolongan itu akan meninggalkan. Wawasitatin tasfa'ulahum indahu. Dan juga diharapkan akan menjadi wasilah, sehingga bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Seluruhnya itu meninggalkan. Ini keadaan di padang mahsyar nanti. Keadaan yang sangat menakutkan. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, laisa lahu min dunihi waliyyun wala syafi'. Tidak ada untuk mereka saat itu selain Allah yang bisa dijadikan penolong dan bisa memberikan syafaat. Barakallahu fikum. Akan meninggalkan mereka kerabat-kerabatnya bighairi iznihi, yang diharapkan akan menjadi wasilah perantara untuk memberikan syafaat mereka tanpa izinnya. Ini semua akan meninggalkan. La'allahum ya'uddu al-uddata lidzalik fayamaluna fi hadhihi ad-dar amalan yunajjihumullahu bihi min adzabihi yaumal qiyamah. Sehingga kata Syekh rahimahullah, la'allahum, bisa jadi mereka akan menyebut beberapa al-uddah, ya, akan menyebut beberapa sebutan-sebutan, yaitu kejadian-kejadian saat itu. Fayamaluna fi hadhihi ad-dar, sehingga mereka bisa beramal fi hadhihi dar, di negeri ini yaitu di negeri dunia, amalan dengan suatu amalan yang bisa menyelamatkan, yang dengan sebab amalan tersebut Allah akan menyelamatkan mereka dari azab yang sangat dahsyat di hari kiamat nanti. Ini harapannya. seorang setelah mengetahui bagaimana dahsyatnya keadaan di padang mahsyar nanti, orang tersebut dia akan melakukan suatu amalan fi hadzal dar, di negeri ini. Karena darud dunia, negeri dunia adalah negeri untuk beramal. Darud dunia adalah negeri untuk melakukan amalan-amalan salihat, amalan yang bisa menyelamatkan mereka min azabi, dari suatu azab yang sangat dahsyat di hari kiamat nanti. Itulah harapan yang dimaukan oleh Syekh rahimahullah. Kemudian selanjutnya kata beliau, munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas. Kata beliau, anna fiha arad 'alal musyrikin alladzina yad'una al-anbiya'a was-salihin yatlubuna minhum syafa'ah. Maka di dalam ayat ini terdapat arad, bantahan. Bantahan untuk siapa? Alal musyrikin, kepada orang-orang musyrikin yang mereka suka berdoa kepada para nabi dan orang-orang salih. Yatlubuna minhum syafa'ah, mereka dalam rangka untuk mencari dari mereka asy-syafa'ah. Maka terbantah. Ternyata orang-orang yang mereka harapkan akan bisa memberikan pertolongan, akan memberikan syafaat di hari kiamat, justru semuanya itu akan meninggalkannya. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mampu dan mereka tidak bisa. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya kata Syekh, ma yustafadu minal ayah, beberapa faedah-faedah yang bisa kita ambil di dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal anbiya'i was-salihin yatlubuna minhumus syafa'ah. Ayat ini adalah bantahan untuk orang-orang musyrikin yang mereka mendekatkan diri kepada para nabi dan orang-orang saleh. Apa tujuan mereka mendekatkan diri kepada para nabi dan orang-orang saleh? Yatlubuna minhumus syafa'ah, mereka dalam rangka untuk mengharapkan syafaat. Faedah yang kedua, masyru'iyatul wa'di wa tadzkir fi yaumil qiyamah. Di sini ada faedah yang sangat penting, disyariatkannya memberikan mau'idzah, nasihat, wa tadzkir, dan mengingatkan tentang keadaan di hari kiamat nanti. Keadaan yang sangat dahsyat, keadaan yang sangat dahsyat itu di hari kiamat nanti. Manusia hanya membutuhkan pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, anal mu'minina humul ladzina yanfa'una bil mau'izah. Anal mu'minin, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka lah yang bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran bil mau'izah, dengan suatu nasihat. Sehingga Allah mengingatkan dalam ayatnya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya adzikr, peringatan itu akan membawa manfaat kepada mereka orang-orang yang memiliki keimanan di dalam kalbunya. Inilah mau'izah, inilah nasihat, akan membawa manfaat, akan membawa kebaikan bagi mereka orang-orang yang memiliki keimanan di dalam kalbu-kalbu mereka. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ayat ini sekali lagi bantahan untuk mereka orang-orang musyrikin yang suka berdoa kepada kuburan para wali, yang mereka memiliki alasan bahwasanya mereka akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kami kepada kami di hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Kemudian dalil yang kedua, wa qalillahi ta'ala qulillahi syafa'atu jami'a. Dalil berikutnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, kul katakanlah Muhammad, lillah hanya milik Allah asyafa'atu jami'a, syafa'at secara menyeluruh. Syafa'ah secara menyeluruh itu lillah, hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qalihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, man dalladhi yasma'u indahu illa bi'idznih. Maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya, yaitu di sisi Allah, illa bi'idznih, kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat yang pertama Allah menjelaskan yang namanya asy-syafa'atulillah. Syafaat itu semuanya adalah milik Allah. Dan yang kedua, orang yang memberikan syafaat di sisi Allah itu terjadi ba'da iznih, setelah mendapatkan izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka terkait dengan asy-syafa'at di sini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang namanya asy-syafa'atu yang qasimu ila qismaini. Syafa'at itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama adalah asy-syafa'atul khassatu bi Rasulillah. Syafa'at yang itu khusus dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya tidak bisa. Nabi-nabi yang sebelumnya tidak bisa juga. Iya. Syafa'at yang khassah khusus dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya anwa', ada beberapa macam bentuknya. An-naw'ul awwalu, jenis yang pertama, asy-syafa'atul 'uzma. Jenis yang pertama adalah yang disebut dengan asy-syafa'atul 'uzma. Syafa'at al-'uzma, syafa'at yang agung. Wa hiya minal maqamil mahmud alladhi wa'addahu Allah. Inilah yang disebut dengan maqamul mahmud. Inilah yang telah Allah janjikan. Inilah yang telah Allah janjikan. Ini kejadiannya, yaitu tatkala manusia nanti di hari kiamat, fi mauqifil azim, tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka diliputi rasa takut yang luar biasa. Wa yaqulu ba'dhum li ba'din, maka manusia sebagian satu dengan yang lainnya saling mengatakan, utlubu man yasfa'u lana indallah, carilah orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadhhabuna ila Adam abil bashar, akhirnya pun mereka pergi kepada Adam, yang mana Adam adalah abul bashar, bapaknya manusia, dan mereka pun menyatakan, menyebutkan apa yang sedang mereka alami atau apa yang sedang mereka hadapi, sedang merasakan ketakutan yang luar biasa. yang pada intinya Adam pun iktidar, uzur, tidak bisa memberikan syafaat. Ya, yang pada akhirnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mengatakan, "Idhabu ila Muhammadin 'abdun ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang mulia, hamba yang telah mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah apa yang telah lewat dan apa yang akan datang. Sehingga wayatuna Muhammadan, akhirnya pun manusia di hari kiamat nanti akan mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian apa, mereka meminta syafaat supaya mereka meminta diringankan atau segera diputuskan keputusan-keputusannya, urusan yang sedang dihadapinya. Dan ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa melakukannya. Inilah yang disebut dengan syafaatul uzma. Ini khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak bisa dilakukan oleh yang lainnya. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua syafaat yang dikhusus dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafa'atu fi ahlil jannah an yadkhuluha. Syafaat untuk ahlil jannah supaya mereka bisa masuk ke dalam jannah. Li'annahum idza 'abaru as-sirata wa wasalu ilaiha wajaduha mughlaqatan wa yatlubuna man yasma'a lahum. Dikarenakan setelah manusia mereka melewati as-sirat dan mereka sudah sampai di depan pintu jannah, pintu sorga, ternyata didapatkan masih dalam keadaan tertutup, bahkan terkunci. Sehingga mereka mencari orang yang bisa memberikan syafaat supaya pintu sorga itu dibuka. Maka ini juga yang bisa melakukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan di sana masih ada jenis yang lainnya, insyaallah kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Untuk kesempatan malam hari ini insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang nafi', ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan seorang hamba memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum ditutup seperti biasa, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, insyaallah besok pagi habis subuh ada tausiah, ya, tausiah umum yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Abu Muhammad Abdul Mu'ti Sutarman habis subuh, ya, di Masjid Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga dimohon para santri untuk mempersiapkan diri. Jangan sampai tatkala habis subuh bubar, ambil kitab ini dan seterusnya. Ya. Barakallahu fikum. Sebelum berangkat untuk sholat, keluar dari ghurfah antum masing-masing untuk sholat, persiapkan, ya, perbekalan antum untuk talabul ilmi. Kemudian yang kedua, seperti biasa bagi para santri yang tidak batal, ya, tidak perlu